wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, guru-guru, bahagianya dakwah kalau dihadiri guru-guru. Karena begitu salah langsung dikoreksi oleh guru-guru yang mulia. Dan kesenangan Arifin adalah belajar dalam mengajar ini. Jadi ngajar ini sebenarnya belajar. Dan Arifin senang menjadi alat dakwah. Jadi MC. Allahu Akbar, menjadi wasilah dakwah. Allahu Akbar, dimulai dari perbaikan diri Arifin, keluarga. Karena itu keluarga Arifin pun menyertai. Allahu Akbar, anak-anak Arifin. Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Amar Azikra, Muhammad Azka Najhan. Ya, Amtaza Syahla Arifin. Allahu Akbar ala Hibziyah. Kemudian yang baru lahir Muhammad Ahya Fillah, agar seperti Nabi Muhammad yang menghidupkan dakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Ihwa Fillah. Cahaya hati, insyaallah hati kita terus diberi cahaya oleh Allah. Kesannya terang sekali ya di sini jam 6. Seperti inilah selesai halaqah kita keluar dari masjid. Karena itu ikhwah, kami mengajak ikhwah juga untuk hadir di masjid. Memakmurkan masjid amalan halaqah. Agar meraih nilai yang tertinggi haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Allahu Akbar. Kita simak surah Al-Furqan. Ayat 70 ya Ustaz ya. Ikhwah, cahaya hati, buka surah Al-Furqan. Surah yang ke-25 ayat 70. Kita membahas tentang taubat, indahnya hidup taat di jalan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, jazakumullah, akhi Jainal, seorang hafiz, imam, dan juga beliau muazzin masjid Az-Zikrah. Allahu Akbar, walillahilham, kanan kiri Arifin ikhwah, ini Bang John, Johnny. Arifin senang sekali dengan beliau. Tahun berapa ya Bang kita? Mulai zikir itu saya tahun 2003 bulan Agustus. Minggu pertama bulan Agustus saya ikut zikir. Ustaz lihat saya dipanggil ke depan. Ya. Tapi kan sudah lama sebelum zikir kan sudah lihat ya Bang ya. Sudah lihat. Abang tapi... waktu itu kalau ngelihat orang zikir apa bayangan Abang? Zikir banyak orang lewat kok pakai putih-putih apa ini. Terus ada yang bilang zikir. Wah, kayak gimana zikir ya? Tapi ya, tetap saya pagi sampai sore itu ya tetap minum. Gitu. Jadi jangan melihat aja. Sampai dagang sabun, pernah saya jual sabun juga di depan rumah. Terus belum ada. Agak kurang laku ya, berubah lagi. Saya jual lukisan lagi. Terus yang saya kerjakan lukisan ya, saya jual lukisan. Dan gak laku lagi. Tapi terakhir waktu itu ya, Ustaz Arifin mampir ke rumah, nawarkan untuk makan nasi uduk. Saya bilang Ustaz oleh-olehnya saja. Alhamdulillah, terakhir Ustaz Cukku datang dapat kiriman dari Ustaz Arifin. Apa, nasi uduk. Tapi tidak ada nasi uduknya, ya lontong sayur itu. Lontong sayur saya bilang sama Ustaz Cukku, Ustaz Terima kasih banyak. Salam untuk Ustaz Arifin. Setelah itu saya ketemu istri saya, saya bilang, nih, Ustaz Arifin baik ya, kasih lontong sayur. Ah, besok ikut zikir saya. Jadi ya, wah, mulai zikir itu tahun 96 beliau mabok. Dan rumah beliau tuh di depan majelis zikir. Sampai teman-teman bilang, gebukin yuk tuh, kata begitu. Ada yang bilang, "Woi, itu jawara di sini. Nanti banyak lagi teman-temannya yang gebukin kita nanti. Itu enggak menyelesaikan masalah." Ikhwah, dakwah bukan cara begitu. Nabi saja ketika diajak untuk melaknat, doa engkau mustajab ya Rasulullah, laknat saja mereka. Apa jawab Rasulullah? Nahnu du'at nastal qudat. Kita para juru dakwah penuh kasih sayang, bukan pencaci maki, bukan penghina. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan beliau kita pulang subuh ke masjid, beliau pulang mabok, teriakan abang waktu itu apa bang? Ya, yang paling ngetok. Saya minum AO. Ya. Ustaz berangkat zikir, naik mobil ketemu saya di pas jalan raya. Maunya ikut, wah saya belum mampu Ustaz, kirim-kirim salam aja. Bang, ya, waktu pulang, kita kan pulang masjid. Ya. Ada kalimat yang abang sering sebut-sebut tuh. Lupa. Uhui. Oh, cihui. Oh, cihui. Jadi kalau saya mabok, ya jalan-jalan saya pasti ngomongin teriak cihui. Jadi, wah itu Om Joni jalan tuh lagi mabok. Orang jadi orang sana tahu. Gitu. Allahu Akbar, ikhwah fillah. Arifin ditahan sama beliau, di tangan kanan beliau minuman. Beliau nyetop Arifin. Kawan-kawan udah mau turun tuh, Arifin tahan, Arifin yang turun. Maafkan ya bang. Oh Ustaz, abang kenal juga tuh. Jadi mabok abang tuh gak full juga ya, masih ingat. Ah Ustaz. Masih setengah sadar. Cihuy. Dan Arifin selalu setiap lewat depan rumah beliau, Arifin menyapa. Setiap kali, Bang John, apa kabar Bang John? Selalu itu. Dengan rambut beliau yang panjang terurai. Ya, sempat beliau nanya, Ustaz, apakah saya kalau sudah bertobat saya potong rambut? Enggak, Rasulullah panjang. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Dan subhanallah, hijrahnya beliau. Beliau datang Jumat pagi. Ustaz Arifin ajak saya ikut sholat Jumat. Ayolah bang, tanya lagi, Jumat berapa rakaat? Arifin niat itu. Udah bang, ikut Arifin saja. Lalu Arifin ajak dakwah. Tapi jangan lupa ikhwah, itu bukan sekali dua kali, bukan 10 kali Arifin menyapa beliau, bang. Sering sekali. 7 tahun Arifin menyapa beliau. Setiap lewat, bang. Setiap lewat, bang. Tat, sentuhan, senyum. Tapi di hati doa. Arifin masih ingat Ustaz Saroni. Tuh beliau. Apa kata Ustaz Saroni? Kalau dia tobat, mang gua nggak yakin. Beliau temannya almarhum Rendra. Subhanallah, Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Arifin cinta beliau. Arifin setiap lewat, Arifin bilang sama istri Arifin, kakak sayang sama Bang Joni. Kak, dia pemabok. Iya, satu saat dia akan jadi sahabat kakak. Subhanallah. Allah kabulkan ya bang. Allah kabulkan. Ya, saya terima kasih banyak juga sama Ustaz Arifin. Kalau nggak lontong sayur mungkin masih nongkrong di warung. Tapi lontong sayur itu finishingnya bang. Tapi semua batu pecah bukan karena pukulan ke 1000 kalinya, tapi karena terus-menerus dipukul. Karena itu ibu kalau punya istri yang tidak soleh, atau punya suami yang tidak soleh, atau ada anak yang tidak soleh, atau tetangga yang tidak soleh, atau teman yang tidak soleh, terus dakwahi dengan kasih sayang, dengan lembut, terus berdoa, tunjukkan kemuliaan akhlak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, karena hidayah haknya siapa? Allah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kita hanya berdakwah. Hidayah milik Allah jalla jalaluh. Sikaplah lemah lembut, tawasabil haq, tawasabil sabar, tawasabil marhamah. Kalau hak maka sabar, penuh kasih sayang. Allahu akbar lillah. Ini Bang Ari. Bang Ari ini pengacara muda. Dulu-dulu kalau ngeliat orang zikir gimana, Bang? Ya biasa aja, jadi ya nggak ini aja Ustaz, apa namanya, nggak merasa tertarik dalam hati, nggak ada rasa apa itu ya. Biasa aja ngeliat orang-orang zikir ya, biasa aja, nggak ada apa namanya tuh hati, nggak ada rasa terpaut ingin ikut dan lain sebagainya, nggak. Pada waktu itu kebetulan sahabat saya Haji Roni, Bang Roni itu hadir nih. Haji Roni nggak hadir hari ini. Oh mudah-mudahan Bang Roni sabar jaya. Berkah selalu. Bang Roni ngajak waktu itu, ikut yuk zikir di Azikra. Saya kebetulan besoknya itu memang lagi gak ada acara. Berangkat, ikut gabung di majelis Azikra. Waktu itu Ustadz sendiri yang mimpin. Dengan mendengarkan lantunan-lantunan zikir-zikir yang diitukan sama Ustadz. Hati itu merasa kelembutan, tenang, nyaman, terasa keindahan. Ditambah lagi dengan tausiah-tausiah yang diberikan oleh Ustadz. Hari pertama itu kesan udah merasakan ada hati ini merasa getaran, Ustadz, terus terang. Bulan berikutnya, saya yang minta ke Bang Roni, Bang, nanti kalau acara zikir lagi tolong ajak saya. Akhirnya terus menerus saya ikut gabung di majelis Azikra ini. Terus terang kehidupan ternyata dalam pribadi sendiri merasakan ada perbedaan, Ustadz. Yang tadinya kehidupan itu kalau bahasa sekarang itu katanya penuh dengan kegalauan lah ya Pak ya, dalam segi masalah perekonomian dan lain sebagainya, itu dikit demi sedikit itu perubahan itu merasa karena faktor ketenangan itu, Ustaz. Diawali dengan zikir itu. Bahagia, bawaannya nyaman, tenang. Telinga itu lantunan zikir itu terus tengiang di dalam telinga itu. Itu alhamdulillah. Kemudian dipakai untuk berumah tangga, kehidupan rumah tangga pun yang tadinya setiap harinya itu penuh dengan cekcok, berantem. Alhamdulillah dengan sendirinya itu penuh dengan kasih sayang. Perekonomian kebetulan saya usaha di bidang perniagaan, jual beli mobil. Yang tadinya saya sibuk untuk cari dagangan, sekarang tuh alhamdulillah. Dengan hijrahnya itu, kata Ustadz, amalkan 7 sunnah, tahajudnya jangan ditinggal, duhanya, puasa, zikirnya, wudunya, saya jalanin. Jemaah di masjid jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilepas, semuanya itu alhamdulillah, Ustadz. Sibuknya mencari ridha Allah, sibuknya mencari rahmat dari Allah, mencari hidayah dari Allah, dengan sendirinya sampai sekarang ini gak berhenti-berhenti untuk masalah perekonomian aja. Bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini nih bang, ada mobil ini. Tadinya saya sendiri yang cari itu dagangan sampai kesulitan, sekarang alhamdulillah berkahnya zikir mungkin tuh Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahilham. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. Surah Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Dengan banyak berzikir, Allah rahmati kalian. Para malaikat pun mendoakan dan mengaminkan kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya, dari kesulitan pada kemudahan, dari kesumpekan rezeki kepada kemudahan pada yang halal. Rumah tangga yang berantakan jadi damai rahmah turun pada rumah tangga yang banyak berzikir. Beliau pengacara, ada bilang, kenapa bang kan kuliah tinggi-tinggi, lalu kok kenapa meninggalkan? Ustadz, saya ingin rezeki yang halal. Beliau dagang, ya, di Cikampek itu dagang mobil beliau. Arifin tanya sebulan, banyak sekali lakunya, yang beli orang datang Ustadz. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samalikum mitrara wa yumditkum bi amwal wa binin wa yaj'alkum jannat wa yaj'alkum anhara. Surah Nuh 10, 11, 12. Dengan banyak zikir, banyak istighfar, banyak selawat, Allah turunkan musim hujan yang teratur, lalu Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Terbukti bang, coba pedagang mobil rajin ibadah, pembisnis rajin ibadah, itu subhan dahsyat sekali. Hati keadaan punya siapa? Yang ngatur rezeki siapa? Langit bumi di tangan siapa? Subhanallah. Kalau dekati Allah, Allah Al-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Allah Al-Mughni, yang mengayakan hambanya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, ya Allah. Dekati Ia yang miliki segala-galanya dengan ibadah dan amal saleh. Lihat. bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukrami. Mereka yang bertaubat, mereka yang diampuni oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Almarhum gitaralis, siapa yang tidak kenal beliau? Begitu beliau bertaubat, dimuliakan oleh Allah. Arifin masih ingat melihat wajah beliau, indah nian, ketika beliau setelah wafat itu. Kemudian ketika, Masya Allah, Allahu Akbar disolati, 4 jamaah Jumat yang menyolati beliau. Bang Joni sekarang, dulu terkenal Joni Ao, sekarang subhanallah, Joni Jikir. Ikut bersama Arifin, diciumi orang tangan beliau. Dikira kiai beliau, subhanallah. Barokah ikhwah, terima kasih. Terima kasih Bang Joni, terima kasih Bang Ari menyertai Arifin berdakwah, Bang Jainal. Jangan lupa zikir kembali, tanggal berapa? 27 Muharram 1 Desember, hari Ahad, jam 7 pagi. Bahkan kita mulai dengan sholat malam. Jangan lupa jangan datang terlambat, karena puluhan ribu jamaah dari pelosok tanah air ini hadir di sini. Dan mu'alaf kita sudah 577 mu'alaf. Insya Allah nanti ada lagi yang masuk Islam. Allahu Akbar, kami balas dengan doa jazakumullah khairan katsira bagi mereka yang beramal jariah. Ya Allah, terima amal jariah mereka. Berkahi saudara-saudara kami yang beramal jariah, rumah tangganya, rezekinya. Terima sebagai cahaya di alam kubur, lentera di akhirat nanti. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunannya, surganya di akhirat nanti. Maafkan Arifin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.